pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abu Muhammad Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, permasalahan iman terhadap qada dan qadar. Qala al-imanu bil qada'i wal qadari, iman terhadap qada dan qadar. Qala as-su'al, pertanyaan, ma hiya al-alamatu allati tadullu ala adami ridha bil qada'i wal qadari. Apa tanda yang menunjukkan tidak adanya keridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa tanda yang menunjukkan tidak adanya keridhaan seorang hamba terhadap qada dan takdir Allah Ta'ala? Qala al-jawab, kita mengerti bahwasanya al-iman bil qada wal qadar ruknun min arkani al-iman as-sittah. Bahwasanya beriman terhadap takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib ada pada diri kita. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya iman terhadap qada wal qadar tidak terpenuhi, tidak sah kecuali dengan empat perkara. Pertama, meyakini ilmu Allah, annallaha ya'lamu kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Mengetahui bahwasanya Allah, meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu secara global ataupun secara rinci. Yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kitabah, annallaha kataba maqadira al-khalaiq. Allah mencatat takdir-takdir makhluk. Ini yang kedua, meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, masyiah, annahu la yakula yahsulu syai'un illa bimasyiatillahi azza wa jal. Yang ketiga adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak atau dengan sebab kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ada al-khalq. Al-khalq ya'taqid anna kull syai'in makhluqun billahi azza wa jal. Meyakini bahwasanya segala sesuatu selain Allah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini empat perkara yang harus ada di dalam beriman terhadap takdir. Sebutkan oleh para ulama, nufatul qadar, para penolak takdir zaman dahulu menolak dua rukun pertama, ilm dan kitabah. Ulah al-qadariyah, kelompok ekstrim al-qadariyah yang menolak ilmu Allah, demikian pula menolak kitabah. Kelompok ini dikafirkan oleh para ulama. Kelompok ini dikafirkan oleh para ulama dan disebutkan oleh sebagian ahlul ilm bahwa ghulatul qadariyah, tokoh-tokoh ekstrim qadariyah ini telah inqaradu, telah binasa. Walaupun dijelaskan oleh ulama yang lainnya, bisa jadi suatu saat ya mereka ataupun pemahaman semacam ini menolak adalah adanya ilmu bagi Allah, menolak kitabah, itu bisa muncul suatu saat dari waktu-waktu yang ada. Nah, ini empat perkara yang harus ada di dalam beriman terhadap takdir. Adapun yang menolak dua rukun yang terakhir, al-masyi'ah wal-khalq, ini adalah dari kalangan ahlu al-bida'i wal-ahwa. Naam. Dan di antara perkara yang wajib bagi seorang muslim adalah ridha, menerima takdir yang Allah tetapkan. Menerima takdir ya Allah tetapkan. Di sini ditanyakan, ya, sebagaimana jelaskan para ulama, tatkala terjadi suatu musibah, manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Ada golongan orang-orang yang murka terhadap ketentuan Allah, gelisah, kemudian disertai dengan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan dia tidak ridha. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar ini merupakan tingkatan minimal. Seseorang tatkala mendapatkan takdir mu'limah, takdir yang menyedihkan dan menyakitkan dia, dia dituntut untuk bersabar sehingga dia mendapatkan pahala. Kemudian jika dia mampu, maka hendaklah dia ridha. Sabar habsun nafsi, dia menahan diri, menahan ucapan, menahan perbuatan yang akan menyebabkan murka Allah. Tidak ngomel, tidak menyobek-nyobek baju, menampar pipi dan semisalnya. Kemudian yang ketiga yaitu ridha. Kalau tadi yang pertama murka, ini tercela. Kemudian sabar, bersabar, hadza matlub, ini dituntut. Kemudian ridha, menerima dan tunduk terhadap takdir Allah, ini bersifat mustahab, sunnah, sangat dianjurkan bagi seorang untuk ridha. Minimal dia bersabar. Kemudian yang ketiga, asyukur. Tatkala seorang mendapatkan musibah, justru dia bersyukur karena melihat sisi-sisi positif dari musibah tersebut. Dia mengerti bahwasanya Allah mencintai dia, Allah menghendaki kebaikan untuknya. Demikian pula di balik itu ada hikmah-hikmah yang lain. Ini empat tingkatan atau empat jenis perkara yang akan dijalani oleh seorang hamba. Kadang dia murka, kadang dia bersabar atau ridho, ataukah bersyukur. Yang pertama tercela, kemudian yang kedua adalah perkara yang wajib, kemudian yang ketiga dan keempat sangat dianjurkan, dan yang keempat tentunya itu yang paling utama. Kita baca keterangan beliau, jawaban dari pertanyaan apa tanda yang menunjukkan tidak adanya ridho seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, jawabannya, al-insanu ya'rifu hadza min nafsihi. Setiap orang mengerti hal ini pada dirinya sendiri. Dia akan mengerti, saya itu ridho ataukah saya itu murka ataukah saya bersabar. Al-insan tabibu nafsihi. Manusia itu jadi dokter bagi dirinya. Selama dia masih sehat fitrahnya. Alladhi yaskhatu qada Allahi ya'rifu hadha min nafsihi. Orang yang murka, tidak senang, tidak ridha, orang yang benci, murka terhadap ketetapan Allah, dia akan mengerti hal tersebut pada dirinya. Maka apa kewajibannya? Fa'alaihi an yatuba ila Allahi azza wa jal wa yujahida nafsahu hatta yardha biqada'illah. Jadi ini jawaban beliau. Setiap orang, pertama setiap orang akan mengerti hal tersebut. Apakah dia ridho ataukah dia murka. Terus bagaimana kalau dia sudah mengerti dia itu tidak ridho, dia itu murka dan benci? Kata beliau, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah. Fa'alaihi an yatuba ila Allah. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa yujahida nafsahu, melakukan mujahadah, memerangi dirinya, memaksa dirinya hingga dirinya ridha terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Terus berusaha, ya, mencari ilmu, mencari nasihat, mencari bimbingan, sehingga dari situ dia mengetahui hikmah-hikmah ditetapkannya musibah tersebut. Sampai dia ridha terhadap ketetapan Allah. Au alal aqal, atau minimal, hatta yasbira ala qada'illah. Minimal dia sampai pada derajat bersabar terhadap ketetapan Allah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dhalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin jika tidak ada hal yang demikian, atau sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh urusan dia mengandung kebaikan. Tidak didapati hal demikian kecuali pada seorang muslim. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan tatkala dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Sehingga sabar di dalam menghadapi musibah merupakan salah satu rukun seseorang meraih kebahagiaan, miftah as-sa'adah. Ya, idza ubtuliya sabar. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Jika dia mendapatkan nikmat, bersyukur. Dan jika dia berdosa, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Unwan as-sa'adah. Kunci seseorang menjadi orang yang bahagia, bersabar tatkala mendapatkan musibah, bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah tatkala melakukan perbuatan dosa. Kata beliau, minimal dia mencapai derajat sabar terhadap takdir Allah. Apa alasannya? Li'anna hunaka martabatain. Karena di sana ada dua martabat. Qala martabatus sabri. Huma, ini takdirnya huma, martabatus sabri. Kedua martabat tersebut, tingkatan itu adalah tingkatan kesabaran. Wa hadza amrun wajibun ala kulli muslim. Sabar merupakan perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Muslim ataupun muslimah wajib bersabar. Yanzilu bihi syai'un min qada'illahi wa minal masa'ibi allati yuqaddiruhallahu tabaraka wa ta'ala. Menimpa dirinya suatu perkara dari ketetapan Allah atau musibah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun dari kita melainkan demikian keadaannya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ujiannya berupa kebaikan ataukah ujiannya berupa kejelekan, baik ujian tersebut berupa kesenangan atau berupa hal yang membuat kita sengsara. Naam. Qala fayajibu alaihi as-sabru, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Fa idza istata'a an yatajawaza hadhihi al-martabata ila martabatin a'la minha wa hiya. Jika dia mampu untuk melampaui tingkatan ini, tingkatan sabar, menuju tingkatan yang lebih tinggi. Apa itu? Martabatu ar-ridha. Derajat, mencapai derajat orang yang ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada keluh kesah yang ada pada dirinya. Wa hiya martabatun 'azimatun, itu merupakan tingkatan yang agung. Fa habbadha, habbadha ini bermakna hasanan, bagus. Kalau bisa mencapai derajat ini, sungguh bagus perkara orang tersebut. Habbadha ya, yusta'mal fil madh, dipakai dalam perkara pujian. Kalau seorang bisa mencapai derajat itu, subhanallah, itu adalah merupakan hal yang bagus. Habbadha ini dipakai dalam rangka al-madh, memuji. Ini manhut tersusun dari kata na'am, habba kemudian dha, habba kemudian dha. Fahabbadha, betapa bagus orang tersebut. Wa illa alal aqal, jika tidak bisa mencapai derajat ini, minimal alaihi an yasbira, wajib baginya untuk bersabar. Wa la yajuzu lahu an yaskhuta ala qada'illah, tidak boleh baginya untuk murka, tidak boleh baginya untuk murka, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Fa innallaha yabtalil ibada, sesungguhnya Allah menguji hamba-hambanya. Faman radiya falahur ridha, siapapun yang ridha, menerima, tunduk, pasrah terhadap ketetapan Allah, dia juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Falahur ridha, maka dia pun mendapatkan keridhaan dari Allah. Al jazaa' min jinsil amal, dia ridha maka Allah pun balas dengan keridhaan untuknya. Waman sakhita falahu sukhth, waman sakhita falahu sukhth, dan siapapun yang murka, balasannya dia pun mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah murka? Karena dia tidak tunduk terhadap ketetapan Allah. Karena dia tidak tunduk terhadap ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Qala falyahdhar, maka hendaklah setiap orang berhati-hati. Sukhtallahi tabaraka wa taala, setiap orang hendaklah berhati-hati dari kemurkaan Allah. Wal yudrik annahu lan yanfa'ahu al jaz'u wal hala'u was-sukhtu abadan, dan hendaklah dia memahami, betul-betul memahami. Kadang demikian pula apa, memahami dan berusaha untuk mengamalkan. Kalau semacam ini mungkin kita sering mendengarnya, namun di dalam praktek ya, tatkala seorang mendapatkan musibah lupa ilmunya ya. Tatkala dia belajar faham wajib baginya untuk sabar, kalau bisa ridho, namun tatkala musibah itu menimpa, ternyata dia lupa, tak bisa sabar. Nah, maka hendaklah kita senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yudrik, maka hendaklah setiap orang memahami bahwasanya lan yanfa'ahu al jaz'u, keluh kesah itu tidak bermanfaat. Wal hala', demikian pula gelisah. Was-sukhtu, demikian pula murka, tidak bermanfaat abadan, sama sekali enggak ada manfaatnya. Kecuali kalau kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, innama ashku bathi wa huzni inallah, sesungguhnya saya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum mengeluhkan kepada orang lain, belum tentu orang lain senang, bisa jadi dia juga punya musibah yang lainnya, kan itu. Berbeda kalau kita mengeluhkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa innamal ladzi yanfa'uhu 'indallah, yang bermanfaat baginya di sisi Allah, bagi orang itu, huwal imanu bil qadari, beriman terhadap takdir, bahwasanya semua itu Allah yang menetapkan, semua itu Allah tentukan untuk kita, itulah yang terbaik, sebagaimana hal itu merupakan tanda kecintaan Allah kepada kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan apa, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan timpakan musibah. Naam. Dan lain sebagainya dari hikmah-hikmah yang lain. Ya. Musibah menjadi sebab seseorang dihapuskan dosa-dosanya. Musibah menjadi sebab seseorang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, dan lain sebagainya dari keutamaan bersabar. apa yang wajib, yang bermanfaat bagi dia? Beriman kepada takdir Allah, wassabru 'alal maqdur, dan bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang pertama terkait dengan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, pertanyaan as-su'al, ma hiya al-kutubu allati tansahuna talib al-ilmi biqtina'iha fi mas'alatil qada'i wal qadari. Kitab apa yang kalian nasihatkan bagi penuntut ilmu untuk dimiliki dalam permasalahan takdir, qada' dan qadar? Kitab-kitab apa yang kalian nasihatkan bagi penuntut ilmu untuk dimiliki tentang permasalahan qada dan qadar? Jawaban beliau, qala kutubu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ma'ruf beliau rahimahullah taala memiliki hafalan yang sangat kuat, hafalan ayat-ayat ataupun hadis, sampai disebutkan oleh sebagian ulama, Ibnu Daqiq Aid rahimahullah taala, ya, seakan-akan Syekhul Islam ditampakkan kepadanya Al-Qur'an di hadapan dia, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengambil sesuai dengan apa yang beliau inginkan, demikian pula meninggalkan apa yang tidak beliau butuhkan. Tatkala membantah ahlul kalam, beliau berbicara dengan istilah-istilah mereka. Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sangat luas telaah yang beliau lakukan, ya. Demikian pula sangat luas ilmu beliau tentang kelompok-kelompok sesat, demikian pula bantahan-bantahan terhadap mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Allahumma ya mufahhima Ibrahim fahimni, Allahumma ya muallima Sulaiman allimni. Ini doa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya Allah, zat yang memberikan ilmu kepada Ibrahim, ajarkan kepadaku, berikan aku ilmu. Wahai zat yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikan pemahaman kepadaku. Ini merupakan salah satu doa sebagai bentuk upaya beliau agar mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha, di antara kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Kitabul Qadari Libni Taimiyah, kitab permasalahan qadar, karya beliau. Wa Shifa'ul Alili Libni Al-Qayyim, Shifa'ul Alil, obat bagi orang yang sakit, karya Ibnu Al-Qayyim, murid beliau. Wa Kitabul Qadar Libni Abi Dawud, kitab qadar, karya putranya Abu Dawud, Abdullah bin Abi Dawud. Wattahawiyah, Wattahawiyatu wal wasitiyatu wa ila akhirih, kitab Tahawiyah. Di situ juga terdapat permasalahan takdir disertai dengan syarah para ulama, Ibnu Abil Izz, demikian pula para ulama yang lainnya. Wal wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan telah disyarah oleh para ulama. Wa ila akhirihi, dan lain sebagainya. Artinya kita mengembalikan permasalahan ini kepada kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah yang telah berbicara dalam hal tersebut. Qala wa indakum al-Bukhariyu Kitabul Qadar. Di sisi kalian ada Imam Al-Bukhari, beliau memiliki kitab Al-Qadar. Wa Muslimun Kitabul Qadar. Demikian pula Imam Muslim sebutkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Wa min kalamis salafi mimma dzakarna, dan ucapan salafun salih yang telah kita sebutkan. Nah, ini bimbingan beliau. Dari sini kita mengerti keberkahan ulama al-mutaqaddimin, walaupun sudah meninggal sekian ratus tahun. Nah, namun faedahnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula sebelumnya Imam Bukhari, Imam Muslim, ini menunjukkan bahwasanya fadlul ilmi, keutamaan ilmu, aksar atau akbar minal mal, di antara bukti yang menunjukkan keutamaan ilmu daripada harta. Seorang telah meninggal dunia, antum lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau meninggal dunia dalam keadaan di penjara. Beliau meninggal dunia dalam keadaan belum menikah. Namun ya, nama beliau senantiasa disebut dan didoakan oleh kaum muslimin dengan doa rahmatullah alaih, semoga Allah merahmatinya. Oleh karena itu, hendaklah kita memiliki semangat di dalam mencari ilmu, sebagaimana pula kita bersemangat untuk menyebarkan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian soal yang ketiga, beliau mengatakan as-su'al madza na'ni bi af'alil ibadi makhluqatun. Pertanyaan, apa yang di sini dengan menggunakan nun, madza na'ni, apa yang kita maksudkan dengan ucapan af'al ibad makhluqatun, perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk. Sampai dibuat kitab khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, khalqu af'alil ibad, bahwasanya perbuatan makhluk itu, perbuatan hamba adalah makhluk, untuk membantah kelompok ahli bid'ah. Apa maksud ucapan kita bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk? Jawabannya, ya'ni ta'atuna wa ma'asina kullaha makhluqatun lillah. Bahwasanya ketaatan yang kita lakukan, demikian pula kemaksiatan yang kita kerjakan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah kita singgung tadi di awal, bahwasanya seseorang dikatakan beriman terhadap takdir tatkala mengimani empat perkara. Beriman terhadap ilmu, segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan perkara yang tidak terjadi seandainya terjadi. Kemudian yang kedua adalah kitabah, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menulis takdir ya makhluk hingga hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah masyiah, tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Yang terakhir adalah makhluk, bahwasanya segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ketaatan-ketaatan kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairuha wa syarruha, yang baik ataupun yang jelek. Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini merupakan ayat yang tegas bahwasanya diri kita Demikian pula perbuatan yang kita lakukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu af'alil ibadi makhluqatun. Semua perbuatan hamba-hamba Allah adalah makhluk. Tujuannya apa di sini? Mengapa disebutkan hal demikian oleh para ulama? Untuk membantah sebagian kelompok ahli bid'ah Al-Qadariyah, di mana mereka meyakini bahwasanya af'alul ibad laisat min khalqillahi azza wajal, bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka hamba-hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Mengapa disebutkan prinsip semacam ini, bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk? Jawabannya untuk membantah ahli bid'ah, sampai Al-Imam Bukhari membuat kitab tersendiri, Khalqu Af'alil Ibad, bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk ciptaan Allah. Karena sudah kita sebutkan tadi, Ulatul Qadariyah Al-Mutaqaddimin, Qadariyah zaman dahulu menolak dua prinsip pertama, ilmu dan kitabah. Mereka dikafirkan oleh para ulama. Kata sebagian ulama, kalau tidak salah Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan mereka sudah inqaradu, sudah habis. Namun tidak menutup kemungkinan, kata Syekh Nuzaimin, ada kelompok tersebut. Kemudian kelompok yang kedua, Al-Qadariyah, bukan gula, ini menolak prinsip dua yang terakhir, masyiah dan khalq, yang disinggung di sini. Ini. Mereka meyakini bahwasanya setiap hamba itu adalah pencipta perbuatannya sendiri. Sehingga dikatakan para ulama, Al-Qadariyah majusu hadihi al-ummah. Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Ada di sana hadis, namun diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Namun perkara ini, yaitu label yang disebutkan para ulama, bahwasanya Al-Qadariyah, orang-orang yang ekstrim dalam takdir, adalah majusi umat ini. Dari sisi mana? Karena majusi, para penyembah api, mereka meyakini adanya dua pencipta. Ya, adanya An-Nur Al-Zulm. Yang menciptakan kebaikan adalah An-Nur. Demikian pula yang menciptakan kejelekan Al-Zulm. Ini, kegelapan. Sementara Al-Qadariyah ini lebih parah daripada Majusi. Kalau Majusi menetapkan dua pencipta, kalau Al-Qadariyah meyakini menetapkan makhluk itu menjadi pencipta. Sejumlah makhluk itu, maka sejumlah itu pencipta. Sehingga dikatakan para ulama, ya Al-Qadariyah ini lebih parah daripada Al-Majusi, Al-Majus dari tinjauan semacam ini. Ini mengapa disebutkan di dalam kitab-kitab akidah tentang khalq af'alil ibad, af'alul ibad makhluqatun. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, fakullu af'alil ibadi makhluqatun. Semua perbuatan hamba adalah makhluk. Khairuha wa syarruha, yang baik ataupun yang jelek. Ta'atuha wa ma'asiha, ketaatan maupun kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Semuanya adalah ciptaan Allah. Kulluha makhluqatun lillahi azza wa jal. Semuanya adalah ciptaan Allah. Wal 'abdu fa'ilun bi iradatihi wa masyiatihi attabi'atu li masyiatillahi ta'ala. Kemudian disinggung pula di sini, kalau tadi disinggung bahwasanya seluruh perbuatan hamba makhluk ciptaan Allah. Kemudian beliau mengatakan terkait dengan masyiah. Wal 'abdu, dan hamba, fa'ilun, dia sebagai pelaku. Tujuannya apa disebutkan hal demikian? Untuk membantah kaum Al-Jabariyah. Dari jawaban beliau membantah dua kelompok. Yang pertama Al-Qadariyah, yang kedua membantah Al-Jabariyah. Kata beliau, wal-abdu fa'ilun. Hamba itu adalah pelaku hakiki. Dia yang berucap, dia yang bertindak, berjalan, memukul dan lain sebagainya. Sekian banyak ayat menunjukkan hal demikian. Hamba adalah pelaku perbuatan itu. Dia melakukan ketaatan. Dia yang melakukan kemaksiatan hamba tersebut. Bi'iradatihi, sesuai dengan keinginannya. Wa masyiatihi, dan sesuai dengan ya kehendaknya. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ini dalil dari sekian banyak dalil. Tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah menghendaki. Naam. Hamba sebagai pelaku perbuatan itu dengan keinginan dan kemauannya. At-tabi'ati limasyiatillahi ta'ala. Di mana kehendak dan kemauan hamba tersebut, at-tabi'ah, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-iradatu wal masyiatu wal aqlu alladhi an'ama Allahu bihi huwa manatu al-mas'uliyati wat-taklifi fa biha yusabu wa biha yu'anqabu. Al-iradah, keinginan, wal masyiah, kehendak, wal aql, akal yang menjadi na'am, alladhi an'ama bihi Allahu, dan akal yang Allah anugerahkan kepada hamba, hiya manatul mas'uliyah, itu menjadi manat. Manat itu istilahnya ada manatul thawb, yaitu yang dipakai untuk menggantung pakaian, itu namanya manat. Wahiya manatul mas'uliyah, itu menjadi pokok seseorang dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kalau gambarannya bagaimana? Kalau seseorang dia dipaksa untuk melakukan suatu kemaksiatan, dipaksa, ya, diikat, tidak bisa bergerak, kemudian dimasukkan ke mulutnya khamar. Di sini tidak ada apa? Tidak ada irodah. Dan tidak ada apa? Masyiah. Dia dipaksa majbur. Maka di sini tidak terkena iqab, tidak berdosa. Nah, atau sebaliknya, al-aql, tidak adanya akal. Maka itu juga menjadi sebab seseorang mendapatkan uzur, ya, rufi al-qalam an salas, diangkat pena dari tiga jenis orang. Al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sehat kembali. Akal yang Allah karuniakan kepada hamba merupakan manatul mas'uliyah, pokok yang menjadi dasar seseorang akan dimintai pertanggungjawaban. Wala nas'anal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Sungguh kami akan memintai pertanggungjawaban orang-orang yang diutus kepada mereka, yaitu manusia. Demikian pula para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taklif, demikian pula akal merupakan kunci dibebankan kepada seorang hamba syariat ini. Fa biha, dengan adanya iradah, masyiah, akal itu, yusabu, seseorang mendapatkan pahala, diganjar oleh Allah. Wa biha yu'aqabu, dan dengan sebab itu seseorang mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa kita baca pada pertemuan ini terkait dengan iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.